Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita baca mukaddimah dari muhaqqiq yaitu Syekhina Abi Bilal hafizahullah taala. Mukaddimah yang ringkas berhubungan dengan pentingnya lughah Arabiyah untuk kita semua mempelajarinya. Dengan penukilan dari beberapa kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Manhafidul Athar. Athar min Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada athar tayyib ikhwan fillah. Fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa aribul Qur'an fa innahu arabi. Juga asal yang masyhur ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, langsung kita masuk pada tarjamatul muallif. Iqra ya Muhammad. Nah, berarti beliau apa dari apa? Khazraj. Tentunya ini nasab yang mulia khanifillah nisbah kepada Ansar, terkhusus kaum Khazraj yang mereka termasuk deretan pertama yang membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Jamaluddin Abdullah Ibn Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Ibn Ahmad Ibn Abdullah Ibn Hisham. Berarti nisbah yang jauh khanifillah. Namanya Abdullah dan Hisham berapa? Kakek yang keberapa itu? Nah, jauh. Tapi masyhur dengan apa? Nisbah kepada Jaddul A'la, yaitu kakek yang sudah jauh jaraknya dengan dia. Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Nah. Istamir. Ibnu Hisham berkomunikasi di tempat tersebut. Samania wa sam'i mi'ah. Tayyib. Qala hafizahullah ta'ala wulida ibn Hisham fil Qahirah fi dzilqa'dah sanah 8700. Ini jelas, beliau lahir di Mesir tahun 708. Berarti saat itu khalifah pada masa na'am kepemerintahan Mamalik. Tatkala Baghdad sudah hancur kemudian berpindah ke Mesir dan alhamdulillah kemudian di Mesir mulai bangkit dari sisi keilmuan. Wa kana rahimahullahu taala Syafi'i al-madhhabi thumma tahammal. Dulunya Syafi'i madhab, kemudian berpindah ke madhab Hanabilah. Wa hafiza Mukhtasar al-Khiraqi fi duni arba'ati ashhur. Menghafal Mukhtasar Khiraqi. Nah, dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Atqana ibn Hisham al-Arabiyyah fa faqal aqrana fiha bal wa syuyukh. Dan ini tentunya merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudahannya. Tatkala bisa mutqin Arabiyyah dan bisa mengungguli teman-teman, bahkan apa guru-guru beliau sendiri. Wanfarada bil fawaidil ghoribah wal mabahithid daqiqah. Ini keunggulan beliau. Beliau terkadang bersendirian membawakan faedah-faedah yang na'am ghoribah, faedah-faedah yang asing, dan pembahasan-pembahasan yang begitu detail. Wal istidrakatil ajibah, dan kritikan-kritikan yang menakjubkan. Wa tahqiqil balighi wal ittila'il mufrid, juga nam tahqiq, pembahasan yang betul mendalam, dan apa mutala'ah, keluasan nam wawasan beliau yang sangat. Qala wal iqtidari 'ala tasarrufi fil kalam, ini juga nam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khanfilah, ketika seorang diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa menyusun kata-kata na'am sesuai dengan kemauan dia. Dan nanti seorang ingin mengungkapkan suatu perkara, dia mampu menyusun ungkapan yang apa? Yang dia inginkan. Untuk yang paling bawah, untuk lapisan menengah dan lapisan atas, dia mampu. Karena terkadang seseorang khonifillah punya ilmu tapi tidak mampu mengungkapkan. Nah, dan tatkala seorang memiliki ilmu, mampu mengungkapkan pada apa? Pada tempat yang tepat dan pada apa? Orang-orang yang diajak bicara yang pas. Karena tentunya seorang berbicara dengan bahasa yang level tinggi dengan orang-orang awam tidak akan dipahami. Dan demikian pula ketika dia berbicara dengan bahasa orang awam, tapi ketika berbicara dengan orang-orang yang memang sudah memiliki ilmu akan diajak. Dia tidak. Nah. Dan beliau diberi kemampuan untuk tasarrufil kalam wal malakah allati kana yatamakkanu biha min at-ta'biri an maqsudihi bima yurid. Dan diberi kemampuan malakah, kemampuan, keahlian yang memungkinkan beliau untuk apa? Mentakbirkan apa yang beliau maksudkan dengan kalimat yang beliau inginkan. Nah, belum maksudkan sesuatu, belum ingin mentakbirkan dengan hal yang belum inginkan mampu. Baik itu mushiban atau mujizan. Baik itu dengan panjang lebar ataupun apa? Dengan mujiz, yaitu sesuatu yang ringkas. Matawadu'i wal birri wasyafaqah. Ini juga sisi lain yang menjadikan seseorang semakin terpuji di sisi manusia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih dari yang lainnya tapi diiringi dengan tawadhu. Sebagaimana telah kita lewati kemarin khonifillah. Naam. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Wal birri wasyafaqah juga kebaktian. Bakti terhadap orang-orang yang memiliki jasa terhadap dia. Wasyafaqah, dan kasih sayang terhadap para thalabatul ilmu dan orang-orang yang membutuhkan. Pada mahatil khuluqi wariqatil qalb. Juga apa? Akhlak yang bagus. Serta hati yang lembut. Nah, ini yang butuh untuk kita berusaha menghiasi diri-diri kita, ikhwani fillah. Berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak al-karimah secara umum. Indah ya Amtal Malik. Qala ibn Khaldun ma'azalna wa nahnu fil maghribi nasma'u annahu zuhara alimun bil arabiyyati yuqalu lahu ibn Husam anha min shibawaihi. Nah, ini perkataan yang masyhur dari Ibn Khaldun. Mazilna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara 'alimun bil arabiyyah yuqalu lahu Ibn Hisham anha min sibawai. Ya. Fa qala aidan inna Ibn Hisham 'ala 'ilmin jammin yashhadu bi 'uluwi qadrihi fi sana'atin nahwi. Fi sana'a Sina'atin Nahwi. Wakana yanku fitori kotihi manhata. Manhata. Nah. Manhata ahlil musil. Alladzina alladzina tafau. Athar ibn Jinni. Ibni Jinni. Ibni Jinni. Wattaba'u mustalaha ta'limihi. Fa ada min dalika bi syai'in ajibin. Dalin ala kuwati malakatihi wa tilaihi. Nah. Tadi pujian dari Ibnu Khaldun bahwasanya muncul seorang alim terhadap ilmu Arabiyah yang bernama Ibnu Hisyam dan memiliki kemampuan apa? Lebih daripada si Bawi. Dan tentunya khanifillah, dan ada sisi mubalaghah padanya, tapi yang jelas ini pujian menunjukkan ketinggian ilmu beliau dari sisi lughah Arabiyah. Beliau juga katakan bahwasanya Ibnu Hisyam di atas apa? Ilmu yang begitu luas, ala ilmin jam. Yang ini menunjukkan tentang apa? Tingginya derajat dia dalam apa? Pembahasan ilmu nahwu. Adapun metode dia ikhwan fillah dalam nahwu secara umum apa? Yanhu fi tariqatihi manhata ahli al-musil. Ya, dia menempuh dalam ilmu nahwu seperti apa? Jalan yang ditempuh oleh ahli al-musil, yang mereka ini mengikuti jejak-jejak Ibnu Jinni. Wattaba'u mustalah ta'limi, dan mereka mengikuti mustalah pengajaran Ibnu Jinni. Ini ahli al-musil. Sehingga beliau mendatangkan dalam perkara ilmu nahwu ini perkara-perkara yang menakjubkan, yang menunjukkan tentang kekuatan kemampuan beliau dan luasnya wawasan beliau. Stamir. Li walad ibn Hisham law ansha shi bawaihi lam yumkin hu illa talmazatu li walidik wal qira'atu alayhi. Nah, Ibn Khaldun juga katakan kepada anaknya, law ansha shi bawaihi, apa i'rab shi bawaihi? Di i'rab secara sempurna. Lamnya lah shi bawaihi saja. Si bawaihi fa'ilun nah berarti si bawaihi rabnya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih man'a min dhuhriha ishtighalul mahal bi harakatil bina'il asliyah. Beliau katakan lawa asha si bawaihi, enggak pernah si bawaihi. Nah, lawa asha si bawaihi, lam yumkinhu illa talmadatu liwalidika wal qira'atu alaih. Nah, ini juga pujian yang lain. Seandainya si bawaihi hidup, maka tidaklah memungkinkan beliau kecuali apa? Mengambil ilmu kepada bapakmu dan membaca tentang Arabiyah kepadanya. Istamir. Waqala Ibnu Khilkani fi tarjamatil musannifi ma zalat tusilu ilaina akhbaruhu al-akhbaru shalihah fa yuqalu nasha'a masriqiyun anha min sibawai. Nah, sama. Nah, Ibnu Khilkan ketika menyebutkan dalam biografi Ibnu Hisyam juga demikian pujiannya, ma zalat tusilu ilaina akhbaruhu shalihah fayuqal nasha'a masyriqiyun anha min sibawi. Nah, disebut masyriqi karena beliau di Mesir, khanifillah. Di Mesir. Nah, setelah apa tumbuh seorang dari arah timur yang lebih kuat nahwunya dibandingkan sibawi. Nah, Ikra Wildan. Baik, maka rahimahullahu taala katsiral mukhalafati li Abi Hayyan syadid al inhirafi anhu wa kana yaqulu syi'r. Nah, di antara hal yang juga disebutkan oleh para pengarang biografi beliau, walaupun beliau mengambil ilmu dari Abu Hayyan, tapi banyak menyelisihi gurunya ini khanifillah, Abu Hayyan, dan keras. Keras dalam menyelisihi gurunya. Dan wallahu ta'ala alam, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala na'am tetapkan ikhwani fillah. Dan dulu Syekhun Abu Bilal hafizahullah ta'ala sebutkan, karena memang apa, Abu Hayyan sendiri ikhwani fillah juga keras sekali kepada Ibnu Malik. Nah, dalam artian kalau membantah sudah kayak Ibnu Malik itu tidak ada nilainya. Dan Abu Hayyan condong dalam tarjihat, lebih condong dan banyak menguatkan apa-apa yang dipilih oleh Ibnu Malik. Sehingga ya terhadap Abu Hayyan ya, demikian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada orang yang apa, membalas juga. Makanya ikhwan fillah, ya, seseorang hendaknya ketika berbicara ataupun mencela, hendaknya berusaha apa, insaf. Insaf, tidak berlebih-lebihan. Nah, wa kana yaqulu syi'r, dan beliau juga memiliki kemampuan dalam syi'r. Wa min syi'rihi, dan ini bagus padanya hikmah. Wa man yastabir lil ilmi yadhfar bi nailihi, wa man yakhthib al hasna yasbir 'ala al badri. Apa maknanya ini? Ha. Artikan Wildan. Barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, dan bedakan antara istabara dengan sabar. Nah, istabara yaitu berusaha menyabarkan diri. Nah, istibar. Nah, dalam artian beliau seorang thalibul ilm, bagaimanapun juga kan jalannya berat. Nah, tapi maka butuh untuk dia apa? Menyabarkan dirinya dalam keadaan manusia banyak yang mereka terlalaikan dengan dunia, kemudian iming-iming dunia yang menggiurkan dan seterusnya, maka dia harus yastabir lil ilm. Siapa saja yang menyabarkan dirinya untuk ilmu, yadhfar binailih, maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Terus man yakhthib al hasna'a yasbir 'ala al badri. Apa ini? Naam, wa man yakhthibil hasanata yasbir 'ala al-badri. Siapa saja yang ingin melamar perempuan yang cantik, ya sabar untuk apa? Memberi pemberian yang banyak. Naam, untuk bisa dapat kasih mahar yang besar, sebelum mahar pun orang tuanya dikasih biar apa? Biar diizinkan dan seterusnya. Wa man lam yudhillan nafsa fi talabil 'ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadulli. Siapa saja yang tidak menghinakan jiwanya dalam apa, usaha untuk mencari perkara-perkara yang tinggi, yasiran, dalam waktu yang singkat. Karena waktunya singkat, khonifillah, di dunia ini secara umum singkat. Karena itulah butuh betul-betul kita apa, hinakan jiwa-jiwa kita, dalam artian betul-betul tundukkan untuk menuntut ilmu, duduk mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya sirah, waktu yang singkat saja dibandingkan dengan umur kita secara keseluruhan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Kalau tidak mau seperti itu, ya ya'ish dahran tawilan akhadul, dia akan hidup dalam apa? Dalam waktu yang lama. Nah, dalam keadaan hina. Hidup di waktu yang lama dalam keadaan hina karena tidak punya ilmu. Stamir. Wa min husul hisabi an ya'khudha al-fata li kulli shay'in fil hayati qad ata. Gimana maksudnya? Su'ul hisabi an ya'khudha al-fata bi kulli shay'in fil hayati qad ata. Ya, maknanya secara global ikhwan fillah, yaitu su'ul hisab an yu'akhadha al-fata, yang merupakan ya, hisab yang jelek. Nah, di mana seseorang pemuda itu dihukum atau dihina dengan ya, segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan nam sesuatu yang terkadang tidak apa? Tidak diinginkan oleh nam orang tersebut. Dari apa? Mungkin sudah belajar sungguh-sungguh tapi belum juga diberi kemudahan. Maka apa? Termasuk jelek dalam apa? Dalam hisab, jelek dalam na'am membalas tatkala apa? Orang menghina dari sisi itu. Atau misalnya menghina seseorang dari sisi fisiknya. Nah, fisiknya dia itu na'am pendek. Dia itu anak na'am apa? Biasanya yang untuk apa ejek-ejekan. Nah, ini jelek khanifah terma su'ul hisab. Ini maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib. Istamir. في ليلة الجمعة الخامسة من الكعدة سنة 61 للهجرة بعد عمر بلغ 53 سنة رحمة الله عليه. نعم beliau berarti wafat pada hari Jumat malam Jumat. Nah, tanggal 5 Dzulqa'dah sana 761 Hijriah dan umur mencapai berapa? 53. Berarti masih tergolong muda ya khanifillah, umur 53 tahun. Nah. Ba'dahu Abdullah. Syuruhu talqa munisyam ulu malugati ugeran al-jama'ati walam asrihi minhu Syamsuddin bin Syarraj wa Syihab Abdul Latif bin Murahil waqadna Murahil waqadna zamanu wa Abu Hayyan al-Andalusi wa sami'a alaihi Diwan Zuhair ibn Abi Salman walam yulazimhu wala qara'a alaihi Tajuddin At-Tabrizi At-Tajul Fakihani wa qara'a alaihi Syarh al-Isyarah ila al-Waraqati al-Akhirah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah. Naam, ini deretan dari guru-guru beliau rahimahullah ta'ala. Naam, deretan dari ulama-ulama asrnya, ulama di zaman beliau. Istamir. Talamidhu takharaja ala yadayhi rahimahullah wastifada minhu takharaja fi'il, maka setelahnya ya fi'il. Wastifada. Naam. Takharaja ala yadaihi rahimahullah, yani keluar dengan sebab apa? Sebab usaha beliau dalam mendidik. Wastafada minhu jama'atun min ahli Misr wa ghairihim, sederetan orang dari penduduk Mesir dan yang lainnya, di antaranya yang disebutkan di sini. Nah, ba'dahu Zakaria. لقد ترك ابن هشام للمكتبة الإسلامية. طيب مؤلفاته karangan-karangan beliau sekarang. لقد ترك ابن هشام للمكتبة الإسلامية وطلاب العربية ثروة علمية كبيرة. Dan ini sebaik-baik peninggalan ya khanifillah. Nah, tatkala seseorang mati kemudian meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi agama mereka, dan tidak syak ilmu Arabiyah memiliki andil besar dalam na'am agama ini. Tentunya bagi mereka-mereka yang bagus niatannya dan benar dalam menggunakannya. Karena yang namanya ilmu Arabiyah ya ibarat senjata, ibarat senjata, tergantung siapa yang memakainya. Nah, telah meninggalkan untuk perpustakaan Islam dan para penuntut ilmu Arabiyah ya, sarwatan ilmiyatan kabirah, sarwah, yaitu perbendaharaan ilmiah yang besar, Wa mu'allafatin nafi'atan tadullu ala ghazarati ilmih, dan karangan-karangan yang bermanfaat yang menunjukkan tentang dalamnya keilmuan beliau. Wa tamakkunihi fil lughatil arabiyyah, dan kekokohan beliau dalam ilmu bahasa Arab. Fa min tilkal mu'allafati mughnil labib. Ini termasuk karangan ikhwan fillah yang memang sangat bagus. Yang dikatakan oleh Asy-Syaukani wa huwa kitabun lam yu'allaf fi babihi apa? Misluhu. Nah, washtuhira fi hayatih, yaitu karangan yang suatu kitab yang belum pernah dikarang nah pada babnya, yaitu yang semisal dengannya, yang yang sepadan. Nah, belum pernah dikarang dalam perkara tersebut yang sepadan dengan Mughni Labib. Dan kitab ini sudah masyhur dalam keadaan beliau masih hidup. Dan memang ikhwan fillah Mughni Labib memiliki susunan yang berbeda dengan kitab-kitab nahwu yang lain. Nah, ini yang juga na'am menjadikan para ulama memujinya. Na'am, karena memang Ibnu Hisham mampu untuk na'am menyusun ikhwan fillah na'am kitab-kitab yang na'am terkadang berbeda dengan susunan ulama-ulama nahwu. Kalau kita perhatikan susunan ulama nahwu misalnya na'am mulai dari Jurumiyah, Mutamimah, kemudian Mulhatul I'rab, kemudian Alfiyah, ya hampir sama. Mulai dari kalam seterusnya demikian urut. Naam i'rab dan seterusnya. Tapi Mughni Labib memiliki ciri khas tersendiri, beda. Naam Mughni Labib. Dan dicetak Hanifilah dalam 3 jilid cetakan Mesir. Kalau seandainya ditahkik tentunya lebih banyak lagi. Di akhir sebelum perang kami mempelajari, tetapi belum sempat selesai karena kemudian terhenti dengan perang. Nah, dibahas di akhir oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah ta'ala. Yang kedua, tadhkirah fi 15 mujalladan. At-tawdih 'alal alfiyah wa ishtihrabi awdahul masalik. Jadi beliau memiliki juga basyarah untuk alfiyah, dinamakan dengan Awdahul Masalik. Ini juga masyhur ikhwan fillah, cuman karena bahasanya na'am bahasa tingkat tinggi, jadi na'am lebih terkenal syarah siapa? Syarah Ibnu Aqil, karena bahasanya mudah. Nah, untuk karangan untuk para penuntut ilmu. Raful Khassasah an qira'atil Khulasah, 4 mujalladat. At-tahsil wa tafsil li kitab at-tadyil wa at-takmil, 3 mujalladat. Ini deretan kitab-kitab ikhwan fillah yang dikarang oleh beliau, bisa dilihat. Naam. Dan yang kita pelajari ini pada poin yang ke-13, al-qatr wa syarhuh, yaitu qatrun nada dengan syarahnya. Jadi qatrun nada itu adalah apa? Adalah matan pada asalnya ikhwan fillah. Kemudian yang biasa dipelajari ya syarahnya. Syarah qatrun nada yang disyarah oleh beliau sendiri. Nah, beliau juga memiliki karangan dalam bidang akidah Hanifilah yang membantah orang-orang Mu'tazilah. Nah, dengan judul Mukhtasaruddin Shaf minal Kasyaf. Taib, beliau bantah orang-orang Mu'tazilah dalam kitab ini, tapi masih berupa makhthutah. Ya, belum dicetak. Kalau dari zahirnya fanifillah, beliau berseberangan dengan orang-orang Mu'tazilah. Walaupun tentunya untuk mengetahui detail dari akidah beliau, apakah beliau juga terjatuh sebagaimana terjatuhnya kebanyakan para ahli lughah dari sisi takwil, ini butuh apa menelaah lebih jauh tentang kitab-kitab beliau. Nah, ini sekilas tentang Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Adapun untuk mukaddimah kita ambil basmalah. Nah, indak ya. Bismillahirrahmanirrahim. مقدمة المصنفين ابتدأ المصنفون كتبهم بالبسملة تبركا بها وتأسيرا بكتاب الله العزيز واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ابتدأ بها كتبه إلى الملوك وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنفون كتبهم بالبسملة. Ini jelas ya khani fillah. Tabarrukan biha, ini alasan yang pertama. Dimulainya dalam suatu kitab-kitab, ya alasan yang pertama tabarrukan biha sebagai bentuk tabarruk dengan basmalah. Kemudian ta'assian, ta'assi, ya meneladani. Bi kitabillahil aziz, ya meneladani kitabullah azza wa jalla. Kenapa ya khani fillah? Karena kitabullah diawali dengan basmalah. Kemudian alasan yang ketiga, wattiba'an li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ibtada'a biha kutubahu ilal muluki wa ghairihim. Di mana beliau memulai kitab-kitab beliau. Apakah Nabi memiliki kitab? Maksudnya apa? Surat-surat yang beliau tulis. Naam, ataupun yang ditulis oleh para penulisnya. Ini maksudnya. Ya. Dan nisbah kitab kepada beliau karena beliau yang memerintahkan. Nah, beliau yang memerintahkan walaupun bukan beliau sendiri yang menulisnya. Kepada raja-raja di negeri-negeri luar dan yang lainnya. Di antara yang masyhur apa? Surat beliau kepada Herakl, Azimir Rum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam. Yu'tikal ajra marratain. Nah, berislamlah maka engkau akan selamat. Dan engkau akan diberi pahala dua kali. Nah, karena keislaman jelas juga apa? Karena dia termasuk ahli kitab. Karena nisbah mereka Rum kemana? Agama apa? Nasara. Nah. Jadi ini empat alasan. Nah. Yang disebutkan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala. Nah. Kenapa kok para pengarang mengawali dengan basmalah? استمر ثم الباء في بسم الله حرف جر اصلي او زائد وعلى الاول هي للاستعانه وهي الداخله على المستعان به اي الداخله على الشيء الذي به حصل الفعل ولا نقول في ضابطها انها الداخله على آلة الفعل كما قال بعضهم Baik. Sekarang pembahasan pertama ya khani fillah berhubungan dengan nahwu. Kalau tadi dari sisi naam adillah juga berhubungan dengan sisi aqadiyah tentang apa? Alasan dituliskannya basmalah. Qala hafizahullah tsummal ba' fi bismillah. Harfu jarrin asli aw zaid. Ini kemungkinannya. Nambah pada bismillah kemungkinannya huruf jar asri atau harfu jar zaid. Berarti ingat ya khonifillah tentang huruf jar dalam pembahasan-pembahasan awal apa? Awamil. Ya huruf jar terbagi. Nah, menjadi berapa? Menjadi berapa? Diraja'ah berarti. Tiga, ya kan? Jar asri, kemudian zaid dan syabih bi zaid. Nah, pada na'am basmalah ini kemungkinannya ikhwan fillah huruf jarnya bisa asli dan bisa zaid. Sekarang wa'alal awal. Na'am dibangun di atas na'am kemungkinan yang pertama bahwasanya itu huruf jar asli hiya lil isti'anah. Maka fungsi ba ini lil isti'anah. Wa hiya dakhilatu 'alal musta'ani bih. Ini na'am dobitnya. Dobit jar na'am atau ba lil isti'anah ikhwan fillah yaitu nah huruf yang huruf ba yang masuk pada apa al musta'ani bih. Dhabitnya tadi ikhwan fillah yaitu ad-dakhilah 'alal musta'ani bih. Yang apa masuk pada musta'an bih. Musta'an bih apa? Sesuatu yang apa? Dimintai pertolongan dengannya. Nah. Dan ini ibarat yang lebih bagus. Kenapa ikhwan fillah? Karena berhubungan dengan apa? Nama Allah. Maksudnya apa? Ai ad-dakhilah ala syai' alladhi bihi hasalal fi'l. Yaitu huruf jar yang masuk pada suatu perkara yang dengannya suatu fi'il bisa apa terwujud. Wala naqulu fi dhabitiha innaha ad-dakhilatu ala alatil fi'li kama qala ba'dhum. Kami tidak mengatakan bahwasanya dhabit na'am ba' lil isti'anah ini yaitu yang masuk pada alat fi'il. Alat dari suatu fi'il. Misalnya apa? Qata'tu al-habla bisikin. Nah, qata'tul habla bisikin. Ba ini apa? Lil isti'anah. Kenapa? Karena ba ini nempel pada alat, ya kan? Alat untuk melakukan apa? Qata'. Ya tidak. Nah, sebagian ulama nahwu mengatakan berarti nah ba lil isti'anah dhabitnya ad-dakhilah ala alatil fi'il yang dia masuk atau nempel pada alat fi'il. Cuman kita tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan demikian. Kenapa? Li'annahu yalzamu minhu ja'la ismillahi alatan li ghairihi. Dikarenakan kelaziman dari dhabit ini yaitu menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk apa? Yang lainnya. Dan ini wa huwa isaatu adab, dan ini merupakan apa? Adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dhabit ba'l isti'anah, nah kita katakan apa? Ad-dakhilah 'alal musta'ani bih. Baik. Ini penting. Berhubungan dengan adab nah, terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibarat. Dalam apa? Mentakbirkan suatu perkataan khanifillah. Sebagaimana pula nanti akan kita lewati berhubungan dengan Al-Qur'an misalnya, apakah dalam Al-Qur'an ada huruf tambahan atau tidak? Taib. Ada huruf zaidah atau tidak? Adapun secara enam ilmu lughah maka itu i'rabnya adalah apa? Huruf zaidah, tapi kita tidak mengatakan zaidah sebagai bentuk apa? Bentuk adab terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Jangan sampai dipahami dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang tambahan sehingga kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Itu mafhumnya ya kan. Namanya zaidah ya kalau dihilangkan tidak apa-apa. Makanya sebagai bentuk adab mereka menggunakan istilah apa? Silah wa taukid. Istamir. Wa'al awali aydan alba'u muta'alliqatun bifi'li ma'zufin tabdiruhu u'allifu. Wa hadha madhabul kufiyyina. قال المصنف وهو المشهور في التفاسير والأعارب فالجملة فعلية وباسم متعلق بالفعل وقدره البصريون اسما فالجملة اسمية. طيب. Sekarang pembahasan yang kedua. Nah, masih dibangun di atas. Nah. Kemungkinan bahwasanya ba itu huruf jar asri. Wa 'alal awal aidha alba'u muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Sekarang pembahasannya apa? Muta'alliqatu harfil jar ini. Yang menjadi muta'alliq huruf ba itu apa? Ada khilaf ikhwani fillah. Nah, yang pertama mengatakan bahwasanya ba itu muta'alliqah bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu u'allif. Atau fi'il-fi'il yang munasib yang lain. Kalau sekarang kan sedang berbicara tentang karangan, berarti bismillahi u'allif. Nah, aku meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengarang. Tayyib. Ini isti'anahnya. Kalau ingin membaca ya aqra. Kalau ingin na'am melakukan perbuatan-perbuatan yang lain misalnya makan ya akul dan seterusnya. Dan ini madhab kufiyin. Bahwasan yang mahdhuf itu na'am fi'il khanifillah. Dan ini yang rajih. Qala al-musannif wa huwa al-mashhuru fit tafasir wal a'rib. Dan ini yang masyhur dalam tafsir-tafsir cara-cara mengi'rab. Fal jumlatu fi'liyatun. Maka dengan ini berarti jumlahnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di sini ahsan titiknya. Nah, di situ di arif baru titik ini di koma saja sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang hanifillah. Dikiranya berhenti di arif. Fal jumlatu fi'liyatun berhentinya di situ. Nah, wa bismi muta'alliqun bil fi'li. Naam, dan bismi berarti muta'alliq dengan fi'il, ya. Bismillahi u'allif. Wa qaddarahu al-Basriyun isman. Dan naam, kalangan Basriyun mentakdirkan bahwasanya yang mahdhuf itu isim. Sehingga fal jumlatu ismiyah. Dengan itu berarti jumlahnya ismiyah. Wal aslu bismillahi ta'lifi hasilun. Naam. Aku meminta perlindungan dengan pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ta'lifi hasil. Dalam apa? Karanganku ini untuk bisa apa terwujud. Terlalu banyak takdirnya, ya tidak. Dan ini salah satu hal yang menunjukkan kelemahan. Qala wa rajihu madhhabul kufiyyin. Kenapa? Li'anna al-asla fil amali lil af'al. Ini yang pertama, ikhwan fillah. Kenapa kita merajihkan bahwasanya yang muqaddar itu fi'il? Kenapa? Karena asal dalam suatu amalan yang berupa fi'il. Wa aidan li kathratit tasrihi bihi. Sebelumnya aidan i'rabnya apa? Zakaria. Maf'ul mutlak. Naam. Maf'ul mutlak. Aidan. Wa aidan li kathratit tasrihi bihi. Dan juga dikarenakan apa? Banyaknya tasrih. Dalam artian apa? Fi'il itu dimunculkan. Wa minhu contohnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ini dimunculkan dalam bentuk apa? Fi'il, bacalah. Dengan meminta nama pertolongan dengan nama Rabbmu. Ini alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, walikil latil mahdhuf. Dikarenakan apa? Sedikitnya yang mahdhuf. Dan ini juga penguat. Karena kalau terlalu banyak yang mahdhuf yang kemudian ditakdirkan ini, nah, menunjukkan kelemahan. Qala li'annahu 'alaihi kalimatan al-fi'lu wal fa'il. Naam, bismillahi u'allif. Naam. Wa huma lafdhu u'allif wa lafdhu ana mutmaran. Yang keduanya itu adalah lafadz u'allif. Itu pun dari sisi pengucapan cuma satu saja. Sedangkan lafadz ana ini berupa dhamir. Berarti ini tiga alasan kenapa dipilih apa? Dipilih fi'il, ya khanifillah. Wa ala madhhabil basriyyin ya salatu kalimat. Adapun yang muqaddar berdasarkan madhhab basriyyin itu tiga kalimat, wahiyal masdar wal mudhaf ilaih wal khabar. Nah, li'anna taqdira 'alaihi kama 'alimta bismillahi ta'lifi hasilun. Nah, ini lemah karena terlalu banyak yang muqaddar. Qala amma 'alal qawli biziyadah fal ba'u la tata'allaqu bi syai'. Sekarang kita masuk pada ihtimal yang kedua, bahwasanya ba itu harfu jar zaid. Nah, fal ba la tata'allaqu bi syai', maka untuk kondisi ini berarti ba tidak berhubungan dengan sesuatu pun. Wa ismu berarti apa? Mubtada'un marfu'un bin dhammah al muqaddarah ala akhirih man'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jarri zaid. Karena asalnya apa? Ismullahi. Ya, ismullah. Ba'nya cuma sekedar apa? Huruf jar zaid. Wa khabarul mubtada'i mahdhufun taqdiruhu ismullahi mabdu'un bihi. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itulah yang diawali suatu perbuatan dengannya. Berarti jumlahnya mubtada' khabar. Nah, dan ini nah, lemah ikhwan fillah. Kebanyakan para ulama, nah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam, nah, kebanyakan syarah-syarah beliau di awal-awal, nah, kitab yang beliau syarah baik Salatul Usul, Kashfus Syubhat dan yang lainnya, nah, condong atau menguatkan apa pendapat bahwasanya takdirnya apa? Fi'il, berarti huruf jar asli. Nah, karena lil isti'anah. Naam, lil isti'anah. Adapun sekedar naam ba sebagai huruf jar zaid ini dari si maknanya tentunya apa? Lebih apa? Lebih ringan atau dalam artian dari si makna kurang mendalam. Lah karena itulah ba berarti di sini huruf jar yang memiliki makna lil isti'anah. Itu yang diingat-ingat. Kemudian nam takdirnya dengan fi'il Kemudian juga fi'ilnya ini mu'akhar, hanifilah. Fi'ilnya mu'akhar dalam artian tidak dikedepankan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk mengedepankan nama Allah Subhanahu wa taala dari na'am yang lain sebagai bentuk tabarruk. Qala wal kalamu 'ala al basmalah awsa'u mimma dzakarna. Dan pembicaraan tentang basmalah lebih luas daripada apa yang kami sebutkan di sini. Hatta qala ba'duhum al kalamu 'alaiha bahrun zakhirun khadha fi rujajihi al awailu wal awakhir. Falam yasiru ila ghayatihi wala balagu nihayatah. Walakin ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu aw julluh. Sampai sebagian mereka, yaitu sebagian para ulama mengatakan, pembicaraan tentang basmalah itu bahrun zakhir, yaitu samudra yang begitu luas, yang memasuk dalam apa? Dalam ombaknya, tapi berusaha untuk menyelaminya, maksudnya berusaha untuk menyelaminya, generasi awal maupun generasi akhir. Akan tapi mereka belum mencapai puncaknya, belum mencapai apa? Akhir dari apa yang diinginkan. Akan tetapi malayut rokokulluh layut rokobak duhu aujulluh. Perkara-perkara yang tidak mungkin untuk diambil secara keseluruhan, maka jangan sampai ditinggalkan sebagiannya atau bagian besarnya. Tadi mengenai filah pembahasan basmalah, pembahasan yang panjang dari sisi apa i'rab, kemudian dari sisi kandungan, dari sisi akidah. Tapi belum lagi membahas kandungan dari nama Allah yang merupakan nama Allah yang paling agung, Al-Ismul A'zam, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya antara keduanya ini semuanya? Juga masuk dalam pembahasan basmalah. Tapi yang diinginkan di sini yang berhubungan dengan ilmu nahwu. Maka diingat-ingat dari sisi ba'nya, khonifillah. Dari sisi ba'nya. Taim. Qala wa qad afrad al basmalata bit ta'lifi jama'atun. Dan sederetan para ulama telah menyendirikan dalam mengarang basmalah, minhum As-Sabban wa Muhammad ibn Ahmad Al-Maliki Asy-Syahir bil Amir. Taim. Dan ini rujukannya bisa dilihat di bawahnya. Taim. Ini dulu pembahasan ringkas berhubungan dengan basmalah, ataupun berikutnya untuk persiapkan. Masih dalam mukaddimah musannif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.